Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala fihi masail. Fihi akbar al-masail wa ahammuha wa hiya tafsir at-tauhid wa hiya tafsir asy-syahadah. Wa bayyanaha bi umurin wadhihah. Dari dalam yang terdapat paling besarnya masalah dan paling pentingnya yaitu tafsir syahadah, tafsiran syahadah an la ilaha illallah, dan beliau terangkan dengan perkara-perkara yang jelas. Al-ula minha, diantaranya yang pertama dari masail tersebut, ayatul Isra bayana fiha ar-radda ala al-musyrikin الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر آيات الإسراء ينطلع لواد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة itu بيان فيها الرد beliau menerangkan padanya bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka menyeru berdoa pada orang-orang saleh, dan dalamnya terdapat keterangan bahwa itu adalah syirik akbar. Mereka yang berdoa kepada orang saleh, kepada wali, dan meminta-minta, itu semuanya adalah syirik, dan syirik adalah syirik akbar. Karena ad-du'a adalah ibadah, dan sarful ibadah li ghairillah syirik. Dan ibadah kapan dipalingkan kepada selain Allah SWT, maka itu adalah syirik. Kemudian wasaniyatu minha ayatu bara'ah bayana fiha anna ahlal kitab ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yang kedua darinya yaitu ayat di surat bara'ah ittakhadu ahbarahum ila akhirih, itu ayatnya ayat bara'ah. Bayana fiha, yang menerangkan padanya bahwa ahlul kitab mereka menjadikan ahbarahum yaitu ulama al-yahud wa ruhbanahum yaitu ubbad an-nasara arbaban min dunillah, rab-rab selain Allah. وبين انهم لم يؤمروا الا بان يعبدوا اله واحدا. Dan dia menerangkan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada satu Tuhan. Ma anna tafsirha alladhi la iskala fi. Padahal tafsiran yang tidak ada permasalahan padanya yaitu taatul ulama wal ubbad fil ma'siyah la du'a'uhum iya'uhum, yaitu ketaatan para ulama, ketaatan pada para ulama dan para ahli ibadah di dalam maksiat, bukan berdoa kepada mereka, bukan doanya mereka kepada para ulama ataupun ubbad. Jadi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan ahbar dan ruhban ini rob-rob selain Allah SWT. Tafsiran ini ma'ruf, tidak ada iskal bahwa mereka tidak menjadikan artinya ahbar ini adalah Tuhan selain Allah. Tidak. Mereka paham bahwa Tuhan ini adalah Allah. Nah, dan demikian juga ruhban, ubbad nasara, para ahli ibadah nasara. Mereka para mengikutnya tidak menjadikan ruhban, para pendeta, itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak. Tapi mereka di sini mentaati. Mentaati apa yang mereka perintahkan dari ruhban dan ahbab. Nah, yang mana perintah mereka itu adalah menyelisihi, menghalalkan dari apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Berarti syiriknya mereka di sini adalah syirik fit ta'ah, syirik ta'ah, kesyirikan dalam hal ketaatan. Kan? Jadi mentaati ubat ataupun rohban ataupun siapa saja yang itu menyelisihi dari perintah Allah SWT, maka itu dianggap sama dengan ibadah. Sama dengan ibadah. Sama halnya dengan seorang yang ia beribadah kepada selain Allah SWT. Sama. Kenapa? Karena ini dalam hal syariat. Perintah. Halal, haram. Syariat itu adalah Allah SWT mensyariatkannya. Maka siapa yang ia menghalalkan, padahal itu adalah haram. Atau mengharamkan, padahal itu adalah halal. Berarti dia membuat syariat. Berarti dia membuat tandingan dengan Allah SWT dalam syariatnya. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu yang mereka mensyariatkan, yang mana Allah SWT tidak izinkan mereka untuk membuat syariat ini? Nah, berarti di sini mereka yang menjadikan ahbar dan ruhban, para ulama Yahud dan para ubad, yaitu pendeta-pendeta Nasara, arbaban min dunillah, mereka menjadikan rob-rob selain Allah, bukan artinya mereka menjadikan, nah, mereka ini adalah Tuhan-Tuhan selain Allah, bukan. Tapi maksudnya adalah mereka mentaati, nah, pada apa yang diharamkan Allah, nah, dan demikian juga apa yang dihalalkan, berbeda. Maka ini juga dianggap mereka sama seperti menjadikan rob. Nah, sama seperti dia menjadikan ilah selain Allah SWT. Hala. Padahal di dalam masalah hukum harus dikembalikan kepada Allah SWT. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ilallah. Ilallah wahdah. Satu-satunya. Dalam masalah hukum kepada Allah. Tapi ternyata dia tidak. Mereka para pengikutnya Yahud, hukum dikembalikan kepada ulama mereka. Orang-orang Nasara kepada ubat mereka. Maka ini sama halnya dengan menjadikan mereka sebagai rob. Nah. Kemudian wasalita minha qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ucapan Al-Khalil, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, pada orang-orang kufar, innani bara', sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakanku, yaitu kecuali Allah yang menciptakanku. Fastathna minal ma'budina rabbahu wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ah wa hadhihi al-mu'alah hiya tafsiru shahadati an la ilaha illallah. Faqala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Fastathna min al-ma'budina rabbahu. Maka ia mengecualikan dari yang disembah, dari para yang disembah. Dikecualikan Rabbnya, yaitu Allah SWT. Ucapan ini, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Dari apa saja yang disembah, dari selain Allah, berlepas diri Nabi Allah Ibrahim. Fastathna minal ma'budin rabbahu. Dari mereka yang menyembah berhala, menyembah patung, dan juga dari yang disembah adalah Allah SWT. Maka dikecualikan ini, aku tidak berlepas diri dari yang disembah ini, yaitu Allah SWT. Adapun sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah, aku berlepas diri. Ini makna dari ucapannya, fastasna minal ma'budin rabbahu. Wa dzakara subhana. Dan ia menyebutkan Allah subhana anna hadhil bara'ah. Yani Allah SWT menyebutkan anna hadhil bara'ah wa hadhil mu'ala hiya tafsir syahada an la ilaha illallah faqala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Bahwa pembebasan diri dan mu'ala, pernyataan cinta ini, dia adalah tafsir syahadah an la ilaha illallah, dan ia berkata wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan ia menjadikan kalimat tauhid itu adalah kalimat yang kekal pada anak keturunannya agar mereka kembali kepada tauhid. Jadi ini adalah tafsiran syahadah an la ilaha illallah. Tafsir syahadah an la ilaha illallah. Dan ini adalah tafsir at-tauhid. Apa itu? Al-bara'ah dan al-mu'alah. Al-bara'ah berlepas diri kepada berhala-berhala itu. Berlepas diri. Nah, mengingkarinya. Kemudian mu'alah, cinta. Pernyataan cinta. Yang dia cintai hanya kepada Allah SWT. Naam. Illa alladhi fatarani. Ini mu'ala. Illa alladhi fatarani. Naam. Jadi tafsir tauhid itu mau tidak mau harus ada dua perkara. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab tauhid. Kata beliau, tafsir tauhid labudda bihi min amrayn. Tafsir tauhid labudda fihi min amrain. Tafsiran tauhid atau penjelasan tauhid, keterangan tauhid harus ada dua perkara. Al-awwal, yang pertama, al-bara'atu mimma siwa Allah azza wa jalla. Al-bara'atu mimma siwa Allah azza wa jalla. Pembebasan diri dari selain Allah Azza wa Jal. Al-bara'atu mimma siwa Allah Azza wa Jal. Wal-kufru bighairihi. Wal-kufru bighairihi. Ini yang pertama. Al-bara'atu mimma siwa Allah Azza wa Jal. Wal-kufru bighairihi. Dan mengingkari selain Allah. Asaniyah, yang kedua, isbatul uluhiyah lillahi wahdah. Asaniyah, yang kedua, isbatul uluhiyah. Penetapan uluhiyah kepada Allah satu-satunya. Isbatul uluhiyah lillahi wahdah. Bisa dilihat di syarah kitab Tauhid di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik. Jadi tafsiran tauhid ini harus ada dua perkara. Yang pertama, al-awwal al-bara'atu mimma siwa Allah azza wa jalla. Berlepas diri dari selain Allah azza wa jalla, wal kufru bi ghairihi, dan mengingkari selainnya, selain Allah. Mengkufuri, mengingkari, berlepas diri juga dari berhala-berhala, sembahan-sembahan. Apa saja yang disembah, baik itu manusia, malaikat, apa yang lainnya yang disembah selain Allah SWT, harus dia bara'ah, pernyataan, pembebasan diri, bahwa dia mengingkarinya. Asalnya isbatul uluhiyah lillahi wahdah. Penetapan uluhiyah, peribadatan lillahi wahdah, hanya kepada Allah satu-satunya. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Innani bara', bara'ah. Pertama. Yang kedua, illa alladhi fatarani. Kecuali yang menciptakanku. Hala. Jadi, ini tafsiran tauhid. Tafsiran tauhid harus ada dua ini. Bara'ah. Dan yang kedua, yaitu isbat uluhiyah lillah. Nah, itu yang disebut juga an-nafi wal isbat. An-nafi wal isbat. Al-isbat yaitu isbat uluhiyah lillah. Penetapan peribadatan hanya kepada Allah. An-nafi menafikan, bara'ah. Nah. Kemudian kita lanjutkan, wa rabi'atu minha ayat al-Baqarah fil kuffar alladhina qala fihim wa ma hum bikharijin minan nar. Dzakara annahum yuhibbuna 'indadahum ka hubbillah. Wa dalla 'ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'aziman ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ Yang keempat belas, afwan, yang keempat ayat dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang kafir. Alladzina qala fihim, yang Allah SWT berkata tentang mereka, wa ma'hum bikharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari neraka. Dzakara annahum, disebutkan bahwa mereka mencintai sekutu-sekutu mereka seperti mencintai Allah. Fadalla ala annahum yuhibbun Allah hubban 'aziman. Maka ini menunjukkan bahwa mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Walam yudkhilhum fil Islam. Dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kecintaan mereka kepada sekutu-sekutu mereka sama seperti cintanya mereka kepada Allah SWT dalam mereka mencintai sekutu-sekutu Allah SWT. Nah, mereka juga mencintai Allah di sini. Cuman dia sekutukan dalam mahabbah. Bagaimana? Lam yudkhilhum fil Islam. Tidak dianggap mereka masuk Islam. Nah, tetap walaupun mereka di sini mencintai Allah, tidak dianggap mereka muwahhid, bertauhid. Mengapa? Karena menduakan Allah SWT dalam mahabbah. Fakaifa biman ahabban nid akbar min hubbillah. Bagaimana keadaannya dengan orang yang ia mencintai sekutu lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Berarti lebih-lebih lagi. Dosanya lebih-lebih besar. Menyamakan aja dalam kecintaan kepada Allah SWT syirik. Dan syirik yang syirik akbar. Apalagi kalau dia mencintai sekutu, mencintai selain Allah lebih besar daripada dia mencintai Allah. Maka tentunya asyad, lebih besar dosanya. Fakaifa biman lam yuhibba illa nid wahdahu. Maka bagaimana dengan seorang yang ia tidak mencintai kecuali sekutu? Sekutu saja. Nah, dia tidak mencintai kecuali berhala. Dia tidak mencintai Allah SWT. Dia hanya mencintai berhalanya saja. Maka lebih-lebih lagi dosanya. Walam yuhib Allah. Dan ia tidak mencintai Allah. Lebih besar. Nah, dosanya. Dan yang seperti ini, banyak mereka yang berbuat kesyirikan dengan dalam hal mahabbah yang seperti ini. Tanpa dirasa dia memberikan ketaatan sepenuhnya. Nah, kepada yang ia cintai ini. Dengan ketaatan yang ia menggugurkan kewajiban-kewajiban. Nah, mencintai. Mencintai saudaranya. Dengan cintanya akhirnya ditinggalkan sholat. Nah, dalam rangka untuk menemani dia. Nah, pergi ke sana dan kemari. Terkadang karena cintanya disuruh untuk minum khamr, minum. Untuk berbuat maksiat. Wah, kada. Maka, nah, ini semuanya dilihat. Jika mahabbah dia kepada ini lebih daripada mahabbah dia kepada Allah, syirik perbuatan dia. Atau kalau dia cintanya kepada orang tersebut dengan dia melakukan hal seperti ini, sama cintanya dia dengan Allah SWT. Syirik juga akbar. Tapi jika tidak, tetap dia mencintai Allah lebih daripada orang ini, maka tidak masuk ke syirik akbar. Ada. Jadi cuma dia masuknya ke dosa. Kabirah minal kabair. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah ila hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.